بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله telah antum baca tadi asar yang kita ambil pada pertemuan yang lalu dari Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala tentang tahdzir beliau terhadap Amr bin Thabit. Da'wa hadits Amr bin Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Kenapa kok dinisbahkan kepada Amr bin Thabit bahwasanya beliau itu mencela para salaf? Indah Ismail. Apa buktinya? Taib ahsanta. Karena beliau mengatakan lama mata Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaran nas illa khamsah. Dia mengatakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, manusia pada kufur kecuali 5 orang saja. Ini celaan yang luar biasa terhadap para sahabat. Karena para sahabat dia anggap kufur semuanya kecuali 5 orang. Kemudian secara khusus Amr bin Thabit ini mencela Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu sebagaimana kebiasaan orang-orang Syiah. Dan Amr bin Thabit dinisbahkan kepada dia keyakinan Rafidhah. Naam. Sehingga layak untuk diperingatkan di hadapan kebanyakan manusia sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Ini contoh ya khani fillah bahwasanya memperingatkan manusia dari ahli bid'ah merupakan perkara yang sangat penting. Sekarang kita masuk pada atsar berikutnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Abu Bakar ibnu Nadhr ibni Abi Nadhr. Qala haddatsani Abu Nadhr Hashim ibn al-Qasim. Qala haddatsana Abu Aqil صاحب بهية. طيب. Perhatikan sanad yang disebutkan oleh Imam Muslim ini dulu. Abu Bakar bin Nadhr bin Abi Nadhr namanya Hashim Ibn al-Qasim al-Baghdadi. Nama Abu Bakar ibni Nadhr ibni Abi Nadhr. Abu Nadhr ini yang nama Hashim bin Qasim al-Baghdadi yang disebutkan setelahnya. Adapun tentang nama Abu Bakar ini guru Imam Muslim. Taib Abu Bakar ini namanya siapa? Ketika ditanya Taib oleh Abu Ya'la rahimahullah, sa'altuhu an ismihi faqala ismi wa kunyati Abu Bakar. Ya, Abu Bakar ibn Nadhr ini mengatakan nama dan kunyahku adalah Abu Bakar. Jadi kunyahku Abu Bakar, namaku juga Abu Bakar, sehingga tidak perlu bertanya namaku siapa, karena akulah Abu Bakar. Ini salah satu riwayat menunjukkan bahwasanya nama dan kunyah beliau sama. Naam. Dan beliau seorang thiqah dari guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Demikian pula Tirmidzi dan Nasa'i. Adapun Imam Bukhari rahimahullahu taala, ikhwan, tidak mengambil darinya. Adapun Abu Nadzar yang disebutkan setelahnya, yang itu adalah siapa? Kakek. Kakek dari Abu Bakar. Hasyim bin Al-Qasim Al-Baghdadi Al-Hafidh. Dan di antara hal yang menonjol dari beliau, ikhwan, seorang yang beliau kokoh dan bersemangat dalam amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itulah Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika memberikan ta'dil kepada Abu Nadzir ini mengatakan, Abu Nadzir syekhuna minal amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar. Abu Nadzir adalah syekh kami, termasuk di antara orang-orang yang senantiasa merintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Ini menunjukkan bahwasanya seorang dalam menunaikan perkara ini, ikhwan, amar ma'ruf nahi munkar, ketika ada orang-orang yang mampu menegakkan padanya keutamaan. Sehingga disebut dalam biografinya. Tapi ya orang-orang memang betul-betul amar ma'ruf nahi munkar dengan apa? Dengan ilmu, bukan hanya sekedar modal semangat, kawan. Karena butuh seorang yang menegakkan ini amar ma'ruf nahi munkar yang membangun di atas ilmu. Karena itu hakikatnya adalah dakwah. Memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, itulah dakwah. Sehingga kalau dakwah tanpa dibangun di atas ilmu, yang akan terjadi adalah kerusakan. Qala haddatsana Abu Aqil. Abu Aqil dengan mengkasrah qafnya, Ivan. Aqil bukan Uqail. Aqil. Namanya Yahya Ibnul Mutawakkil Al-Umari. Dan Abu Aqil ini, ikhwan fillah, dikenal sebagai apa? Sahib Buhayyah. Dikatakan di sini haddatsana Abu Aqil sahibu Buhayyah, yaitu murid di antara murid yang na'am menonjol dari Buhayyah, yang mengambil dari Buhayyah ini. Padahal Buhayyah adalah seorang yang dhaif. Dikatakan oleh Ahmad bin Abi Yahya, ahadithuhu an Buhayyah munkarah. Wa ma rawa anha illa hu. Wa huwa wahiyul hadith. Nah, meriwayatkan hadith-hadith dari Buhayyah. Nah, riwayatnya munkar dan tidak meriwayatkan dari Buhayyah ini kecuali dia, Buhayyah seorang wanita. Dan Abu Aqil sendiri seorang yang lemah. Bahkan Yahya bin Ma'in mengatakan mungkarul hadis. Dan disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang Abu Aqil ini dengan apa? Kesimpulan ringkas, yaitu dhaif. Nah, muncul iskal di sini, ikhwan. Kenapa Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengeluarkan dari Abu Aqil yang mengambil dari Buhayyah, padahal telah disepakati tentang kedzaifannya? Dijawab oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau dengan dua jawaban. Naam, yang pertama, annahu lam yathbut jarhuhu indahu mufassaran wa la yuqbalul jarhu illa mufassaran. Yang pertama, akhwan, bahwasanya di sisi Imam Muslim tidak tsabit jarh terhadap Abu Aqil ini secara mufassar, secara terperinci. Dan jarh itu tidak diterima kecuali kalau mufassar, kalau diterangkan apa sebab jarhnya. Alasan kedua atau jawaban kedua, annahu lam yadhkurhu aslan wa maqsudan bal dzakarahu istisyhadan lima qabla. Bahwasanya Imam Muslim tidaklah menyebutkan riwayat Abu Aqil ini sebagai pokok dan sesuatu yang dimaksudkan, hanya beliau menyebutkan untuk menguatkan riwayat sebelumnya. Dan dari jawaban ini, ikhwan fillah, maka jawaban yang kedua ini yang lebih dekat. Kenapa? Karena jawaban yang pertama ini jelas sesuatu yang tidak kuat. Kenapa? Karena para a'imah telah sepakat tentang kelemahannya, walaupun tidak mufassar. Taruhlah tidak mufassar, tapi para a'imah telah sepakat tentang kedzaifannya. Dan kalau kita perhatikan, jarang dari sebagian a'imah itu mufassar. Contohnya apa yang dikatakan oleh Ibnu Adi, akhwan. Misalnya beliau katakan, amatu ahadithihi ghairu mahfudhah. Keseluruhan hadithnya tidak terjaga. Ini mufassar. Menunjukkan ada khalal, ada cacat pada kekuatan hafalannya. Demikian pula Ibnu Hibban mengatakan, yanfaridu bi asya' laisa laha usul. Dia bersendirian dengan perkara-perkara yang tidak memiliki dasar kuat. Ini mufassar. Taib. Jadi kalau ditanya jawaban yang dipilih, kenapa kok Imam Muslim meriwayatkan atau mendatangkan riwayat Abu Aqil ini padahal disepakati tentang kelemahannya, maka jawabannya hanyalah beliau mendatangkan riwayat Abu Aqil untuk menguatkan saja terhadap perkataan sebelumnya. Tentang tidak bolehnya mengambil kecuali dari orang thiqah. Kemudian jawaban yang lain, akhwan, yang juga mudah, yaitu Muslim rahimahullah ta'ala tidak mempersyaratkan dalam mukadimahnya untuk mengambil riwayat yang sahih. Tapi terkadang memang beliau memasukkan riwayat yang lemah. Jadi tidak masalah, tidak ada celaan untuk Imam Muslim dalam masalah ini. Karena memang mukadimah, akhwan, beliau tidak mempersyaratkan kesahihan. Adapun Buhayyah adalah seorang wanita, imra'atun tarwi an Aisyah umil mu'minin radhiyallahu anha, seorang wanita perawi yang meriwayatkan dari Aisyah. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala memasukkan dalam deretan majhulin. Majhul. Dan majhul bagian dari perawi yang dhaif. Nah, kalau sudah tahu ini, perhatikan atharnya. Qal, Abu Aqil mengatakan, kuntu jalisan indal Qasim ibni Ubaidillah wa Yahya ibni Sa'id. Dulu aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya ibni Sa'id. Faqala Yahya lil Qasim, ya Aba Muhammad, innahu qabihun ala mithlika azimun an tus'ala an syai'in min amri hadad din fala yujadu indaka minhu ilmun wala faraj au ilmun wala makhraj. Terjadi keraguan-keraguan dalam riwayat. Faqala lahul Qasim, wa amma dhak, qala li annaka ibnu imamai Huda ibnu Abi Bakar wa Umar. Qala yaqulu lahul Qasim, akbahu min dhaka inda man aqala anillah an aqula bi ghairi ilmin au akhudha an ghairi thiqatin. Qala fasakata fama ajabah. Kata Abu Aqil, aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah, nah, bin Abdillah bin Umar bin Khattab. Jadi dari sisi bapak, kalau kita perhatikan kenapa nanti disebutkan dia adalah keturunan dua imam Abu Bakar dan Umar, ikhwan? Karena kalau dari jalur bapak, Al-Qasim bin Ubaidillah bin Abdillah bin Umar bin Khattab, keturunan Umar. Kemudian ibunya, Ummu Abdillah bin Umar bintul Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Jadi dari jalur ayah keturunan siapa? Umar. Dari jalur ibu keturunan Abu Bakar. Nah, ini jadi tahu kita arah kenapa kok dikatakan kamu ini anak dua imam yang memberikan petunjuk, yaitu Abu Bakar dan Umar. Perhatikan asarnya. Aku duduk di sisi Al-Qasim bin Ubaidillah dan Yahya ibn Sa'id. Ya Ibnu Sa'id yang dimaksud Ibnu Qais ibn Amr. Yahya bin Sa'id bin Qais. Al-Ansari. Beliau mengatakan, Yahya mengatakan kepada Al-Qasim, wahai Abu Muhammad, sungguhnya sesuatu yang tercela atas orang semisalmu dengan celaan yang besar, di mana engkau ditanya tentang suatu perkara dari perkara-perkara agama ini, kemudian tidak didapati di sisimu suatu ilmu dan jalan keluar. Atau perawi lain mengatakan, tidak didapati di sisimu ilmu atau apa? Atau tempat keluar dari permasalahan yang dipaparkan. Nah, ini maksudnya yang mengatakan engkau adalah orang yang mulia. Tidak pantas bagimu kalau ditanya kemudian tidak bisa jawab. Tentunya aib sekali kalau sampai tidak bisa jawab. Ini mudahnya. Nah, maka Al-Qasim kemudian bertanya, amma dzak? Ya, sebabnya apa yang demikian itu kok sampai dinisbahkan kepadaku suatu keburukan yang sangat besar. Kalau tidak bisa jawab, qala li annaka ibnu imam Yahuda, karena engkau adalah anak dari dua imam pemberi petunjuk, ibnu Abu Bakar wa Umar, anak dari Abu Bakar dan Umar. Gimana ini maksudnya? Tadi sudah dijelaskan, dari Abu Bakar karena jalur ibu, dari Umar jalur bapak. Qala yaqulu lahul Qasim, maka Al-Qasim kemudian mengatakan, dan beliau menjawab dengan jawaban yang musaddad, jawaban yang lurus di sini. Akbahu min dzak, dan lebih buruk dari itu. Indaman aqala anillah, di sisi orang yang betul-betul memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, an aqula bi ghairi ilmin au akhudha an ghairi thiqah. Untuk aku mengatakan tanpa ilmu atau aku mengambil ilmu dari selain yang thiqah. Maka terdiamlah Yahya bin Sa'id, tidak mampu untuk menjawabnya. Dan ini memang jelas, ikhwan. Seorang ditanya tidak bisa, memang sesuatu aib, apalagi sudah dikenal misalnya. Tapi kalau memang dia tidak mengetahui dan bukan karena ihmal dia terhadap ilmu, tentunya tidak dicela. Tapi kalau sampai misalnya penuntut ilmu sudah belajar lama, kemudian ditanya tentang hal yang sepele yang mudah, sepele yang mudah, kalau tidak bisa tentunya ini aib. Tapi kalau perkara-perkara pelik, yang memang sulit, tidak tahu, ya ini wajar. Cuman pada semua kondisi, ikhwan, baik mudah ataupun pelik, seandainya tidak tahu, memang tidak boleh dia berucap tanpa ilmu. Makanya dikatakan di sini lebih buruk dari itu. Ketika aku mengatakan sesuatu tanpa ilmu atau aku mengambil dari selain thiqah. Syahid dari athar ini bahwasanya mengambil dari selain orang yang terpercaya merupakan perkara yang buruk dan dicela di sisi para salaf. Mengambil dari selain orang yang terpercaya dari isi agamanya. Atau berbicara dalam permasalahan agama ini tanpa ilmu. Dan ini sangat jelas, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kullu ajidu ma qul inna ma harrama rabbiy al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun. Berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Baik. Nasallallahu al-afiyata wa salamah. Faedah dari atsar ini jelas, penegasan tidak bolehnya mengambil ilmu dari selain yang terpercaya. Kemudian faedah tambahan tentang tercelanya berbicara di atas agama ini tanpa dibangun dengan ilmu. Kita cukupi sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.